Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir Al-Muyassar pada tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. ثم قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ataukah kalian menyangka, bahkan kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk surga, ولما يأتكم, dan belum datang kepada kalian seperti apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massadhumul ba'sa'u wadharra'u, mereka mendapatkan al-ba'sa, mengalami luka, sakit, kepedihan, wadharra', demikian pula perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Wazulzilu, hingga terjadilah keguncangan di tengah-tengah mereka. Hatta yakula ar-rasulu, hingga rasul tersebut mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, dan kaum mukminin yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Qala المفسر رحمه الله تعالى بل أظننتم أيها المؤمنون, bahkan apakah kalian menyangka wahai kaum mukminin, أن تدخلوا الجنة, kalian masuk ke dalam surga, surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Naam, ما لا عين رأت wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Walamma yusibukum minal bala'i, dalam keadaan belum menimpa kalian ujian. Mislu ma asabal mu'minina, seperti yang ditimpa oleh kaum mu'minin. Alladzina madaw min qablikum, yang telah lewat sebelum kalian, kaum mukminin yang sudah lewat zamannya. Minal faqri, berupa kefakiran. Wal amradi, penyakit. Wal khawfi, rasa takut. Wal ru'bi, semakna al khawf wal ru'b. Wazulzilu bi anwa'i al makhawifi, mereka digoncangkan dengan berbagai jenis perkara-perkara yang menakutkan. Penyakit, ya, malapetapa, malapetaka, musibah, kefakiran, kemiskinan. Hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ahu ala sabili al-isti'jali lin-nasri minallahi ta'ala, hingga rasul mereka bersama dengan kaum mukminin ala sabili al-isti'jal, sebagai bentuk isti'jal, ingin disegerakan, ya, meminta supaya disegerakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucapkan ucapan semacam ini karena ingin mengharapkan pertolongan Allah segera datang. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Karena beratnya ujian, cobaan yang mereka dapatkan. Ya, mengucapkan hal demikian menginginkan agar pertolongan Allah segera datang. Al isti'jal, ay talabul al-ajalah, meminta agar disegerakan pertolongan itu datang. Ala inna nasrallahi qaribun minal mu'minin, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu amatlah dekat bagi kaum mukminin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah ayat yang mulia, yang termasuk dari sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi para rasul dan pengikut para rasul. Demikian pula yang telah Allah tetapkan dan Allah timpakan kepada para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Hal ini pula akan menimpa umat Islam yang mana Al-Quran merupakan kitab suci mereka, sampai benar-benar tampak siapakah yang beriman, yang jujur, hingga dia mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyebutkan bagaimana ujian yang telah menimpa umat-umat sebelum Nabi kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, demikian pula kitab hadis yang lainnya ataupun kitab tafsir yang lain. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Khabbab ibn Al-Arad. Beliau mengatakan, kulna, kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Ya, meminta kepada Nabi supaya Allah menurunkan pertolongannya. Ala tad'ullaha lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah membela, menolong, memenangkan kita? Faqala, maka Nabi pun menanggapi permintaan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian, coba lihat bagaimana ujian dan cobaan menimpa mereka. Inna man kana qablakum kana ahaduhum yudhu al-minsharu, di antara mereka salah seorang dari mereka diletakkan, ya yudhu al-minsharu ala mafraqi ra'sihi, diletakkan gergaji di atas kepalanya, pada belahan kepala, sebelah kanan sebelah kiri diletakkan di tengahnya, letakkan di situ, mau diapakan, fa yakhlusu ila qadamai, sampai gergaji itu ya gerakkan sampai apa, membelah kedua tubuhnya jadi dua. La yasrafuhu an dinihi, hal itu tidak memalingkan orang tersebut untuk keluar dari agamanya, enggak murtad dengan ujian yang sangat berat digergaji. Ya. Wa yamshatu bi amshati al-hadidi. Demikian juga yamshat, di sisir dengan amshat al-hadid, sisir dari besi. Ya. Ma baina lahmihi wa 'azmihi, antara daging dan tulangnya. Daging dan tulangnya ini ibaratnya digaruk sampai terkelupas, terpisah antara daging dan tulangnya. La yasrifuhu dzalika an dinihi, perkara itu, ujian tersebut tidak menggoyahkan dia untuk keluar dari agamanya. Naam. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan ini. Allah akan menjayakan Islam. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, sampai orang yang menunggang kendaraannya, tunggangannya, yasiru berjalan dari Sana'a ke Hadramaut. La yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Menunjukkan ketenangan, ketentraman dan keadilan di zaman itu. Betul-betul tauhid Islam jaya dan diterapkan di muka bumi. Dia berjalan dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Dalam perjalanannya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wadzi'bu ala ghunamih, demikian pula ya, tidak khawatir akan terkaman serigala terhadap untanya, terhadap kambingnya, karena ketentraman yang ada di zaman tersebut ya, rukun antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Nabi SAW, sayang sekali kalian itu adalah kaum yang tergesa-gesa, pengennya cepat selesai. Ini berita dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, ujian yang menimpa umat sebelum kita. Demikian pula sifat yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan sifat istijal, kurangnya kesabaran. Barakallahu fikum, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu hal yang pasti terjadi. Merupakan ketetapan dari Allah yang akan menimpa atau yang telah menimpa para nabi dan para rasul, sebagaimana pula ini akan menimpa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul, kemudian yang mirip para ulama dan para penerusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayat akan adanya sunnatullah ini, ketetapan Allah. Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengatakan beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'fa'nam walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sehingga tampak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu Allah membalas siapakah orang-orang yang jujur dan siapakah yang dusta. Nah, hal ini telah dialami oleh para sahabat Nabi. Di awal-awal Islam terjadinya ujian dan cobaan. Nah, demikian pula ini di zaman Mekah sebelum Nabi hijrah. Demikian pula setelahnya, bagaimana ujian yang menimpa Nabi dan para sahabatnya. Dikepung, atau sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW mau dibunuh oleh sekian kabilah Arab berkumpul mengirim utusan untuk membunuh Nabi. Demikian juga para sahabat yang berhijrah di Madinah dikepung oleh Al-Ahzab sekian kelompok dari kalangan orang-orang kafir bertujuan untuk membinasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfara minkum. Tatkala mereka datang dari arah atas dan bawah. Wa idzaqatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itu kepung dari berbagai arah, atas dan bawah. Naam, di saat itu ya kaum mukminin diuji dengan ujian yang dahsyat sehingga orang-orang munafik berkomentar. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kata kaum munafikin, ya, dan orang-orang yang punya penyakit dalam kalbunya, apa nama wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, apa yang tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali tipuan. Ini dengan ujian tersebut akan tampak siapakah yang jujur, siapakah yang dusta. Nah, demikian pula ya zaman-zaman setelahnya dengan ajarnya al-imtihan wal-ikhtibar wal-ibtila sayazhar manilladzi sadaqa imanahu, akan tampak siapakah yang benar keimanannya, membuktikan keimanannya, ya, dan siapakah yang dusta, hanya ucapan tanpa ada bukti yang nyata. Ini adalah sunnatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan suatu kabar gembira yang patut untuk diyakini oleh setiap muslim. Sebesar apapun ujian, cobaan, ya, pasti di situ ada jalan keluar. Semakin dahsyat dan semakin hebat cobaan itu, maka pertolongan Allah pun akan semakin besar bagi kaum mukminin. Allah mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Allah mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, ini perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah pasti datang untuk rasulnya, untuk agamanya, demikian pula untuk umatnya. Namun kita dituntut untuk berbuat. Kita dituntut untuk berupaya dan berusaha. Bagaimana kita bisa istiqamah di atas jalan ini? Bagaimana upaya kita untuk membela agama Allah? Bukan berpangku tangan, diam, tidak mau berusaha. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, ya, apa yang madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan wahai Nabi, ya, apa yang kalian infakkan min khairin ay min mal, berupa harta. Faril walidaini khair di sini, ya, bimakna al mal. Falil walidaini, maka infak itu untuk kedua orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin wa bani sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabiyyu, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai nabi, ayya syai'in yunfiquna min asnafi amwalihim taqarruban ila Allah ta'ala, jenis apa ya, min asnafi amwalihim, ayya syai'in, apa yang mereka infakkan dari jenis-jenis harta benda mereka dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, wa 'ala man yunfikun, dan kepada siapa mereka berinfak. Di sini Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Disasirkan dengan dua perkara, apa yang diinfakkan dan untuk siapa infak tersebut ditujukan. Sehingga disebutkan ayya syai'in yunfiquna min asnafi amwalihim, jenis harta mana yang diinfakkan dan untuk siapa harta itu diinfakkan. Sebagaimana pula hal ini disebutkan oleh ahli tafsir yang lainnya. Qul lahum, katakan kepada mereka wahai nabi, anfiqu ayya khairin, infakkanlah ayya khairin, kebaikan apapun, yakni harta apapun yang kalian miliki. Yatayassaru lakum, yang mudah bagi kalian, min asnafil malil halali at-tayyib, berupa berbagai jenis harta yang halal dan bagus. Naam. Khair di sini bimakna al-mal. Infakkanlah harta yang mudah kalian dapati, kelebihan harta. Naam. Dari harta yang kita miliki, baik berjumlah banyak ataukah sedikit. Naam. Namun dipersyaratkan di sini kata al-tafsir ya, min asnafil mali al-halali at-tayyibi, dengan syarat dari jenis-jenis harta yang halal dan tayyib. Naam. Halal dan tayyib ini mencakup halal dan tayyib fi dzatihi wa fi kasbihi, mencakup dua hal, halal dan bagus ditinjau dari zatnya, memang zatnya halal ya, berinfak dengan bahan makanan, beras, tepung, bahan-bahan dapur ya, garam, bawang, atau lauk pauk, ayam, tempe, tahu, atau ya perkakas rumah tangga, nah, meja, kursi, dan lain sebagainya, terkait dengan masjid, karpet, meja, terkait dengan ya kebutuhan dalam suatu kampung, ataupun yang lebih luas daripada itu. Hal-hal yang halal zatnya, keluar darinya ya berinfak dengan harta yang zatnya itu haram. Saya mau sedekah, mau berbakti dengan orang tua, apa? Ngasih rokok. Boleh gak ini? Nali. Gak boleh, zatnya itu haram. Ya. Sedekah. Ini jerih, hasil jerih payah saya, kerja saya sisihkan ya sehari menyisihkan satu batang rokok. Maka hal ini bukan termasuk dari yang Allah perintahkan. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, dan Allah tidak menerima kecuali dari hal yang baik. Ini yang pertama. Zatnya itu halal, bukan yang haram. Nah, yang kedua, selain zatnya itu halal, caranya pun dengan cara yang halal. Nah, ingin bersedekah, enggak punya duit, akhirnya dia nyuri, nyopet, atau misalnya ya melakukan penipuan, atau mengambil dari harta riba, atau dengan cara-cara yang lainnya, maka ini juga tidak diterima sebagai sedekah yang makbulah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, termasuk dalamnya sedekah. Ya, halal, halalan tayyiba, halal zatnya dan halal kasbnya, caranya. Barangnya halal dan caranya dengan cara yang halal. Qala waj'alu nafaqatakum lil walidain, dan jadikan nafkah-nafkah kalian itu untuk kedua orang tua. Nah, karena keduanya adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, ya, sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang bertanya kepada Nabi dan dia mengatakan, ayyun nasi ahaqqu bi suhbati, manusia manakah yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Thumma ayyun, kemudian siapa? Ibumu. Thumma ayyun, kemudian siapa Nabi? Ibumu. Thumma ayyun, qala, thumma abuk. Ya. Sebutkan 3 kali. Hak ibu, kemudian hak orang tua atau ayah. Qala wal aqrabina min ahlikum, dan karib kerabat dari keluarga kalian, ya, saudara, paman, keponakan, sepupu, dan semisalnya. Wa zawi arhamikum al-aqrabin, orang-orang yang dekat, yakni di sini orang-orang yang dekat kekerabatannya, semakin dekat semakin berhak. Wa zawi arhamikum, dan zawil arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Dalam istilah al-mawarif, ya, ada orang-orang yang mendapatkan warisan. Ya. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan, baik dengan yang diistilahkan dengan ashabul farad, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, misalnya nisf, separuh, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Ya. Yang kedua ada ashabu at-ta'sib, orang-orang yang mendapatkan warisan namun tidak disebutkan batasannya berapa, seperempat atau sepertiga enggak. Namun dia mendapatkan warisan dengan sistem ta'sib, yakni sisa. Kalau isinya banyak, maka dia mendapatkan banyak. Kalau sedikit, sedikit. Kalau tidak ada sisa, ya tidak dapat. Nah. Kemudian, yang berikutnya itu adalah zawil arham. Zawil arham itu adalah karib kerabat kita, namun tidak mendapatkan jatah warisan karena ada penghalangnya. Ya, misalnya, seorang mayit, ya, punya anak laki-laki. Maka di sini sebagai penghalang terhadap pamannya ataupun saudaranya. Nah, itu contoh. Itu dawil arham. Yang sudah belajar insyaallah nyambung sedikit. Qala wal yatama alladzina mata abuhum abauhum. Kemudian anak-anak yatim, yaitu alladzina mata abuhum wa hum duna sinni albulugh. Anak-anak yang ayahnya meninggal dunia dalam keadaan mereka belum mencapai usia balig. Qala wal muhtajina, orang-orang yang butuh, wal masakin, alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Orang-orang yang tidak memiliki ma yakfihim, harta yang mencukupi kebutuhan mereka. Ma yakfihim, tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya, wa yasuddu hajatahum, dan menutup hajatnya. Barakallahu fikum. Kata al-masakin, jika disebutkan secara tersendiri tanpa disebutkan al-fuqara, maka di sini mencakup al-fuqara. Naam. Idza naam iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau disebutkan idza iftaraqa idza ijtama'a, jika disebutkan bareng-bareng, ya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-ayah. Kalau disebutkan dalam suatu kalimat, dua-duanya disebutkan bareng fuqara dan masakin, iftaraqa maknanya berbeda. Ya, orang fakir lebih rendah kedudukannya, lebih rendah derajat ekonominya daripada miskin. Orang miskin punya pekerjaan, ya, penghasilan namun tidak mencukupi. Wa idza iftaraqa ijtama'a, namun kalau disebutkan sendiri, di sini disebutkan masakin. Ijtama'a maka mencakup dua-duanya. Ya, diberikan kepada miskin, demikian pula diberikan kepada fuqara. Qala wa ibnis sabil, qala wal musafir wal musafiri. Naam. Wal musafira al muhtaja. Wal musafiri, atafnya kepada lil walidain. Wal musafiri, dan diberikan kepada musafir al muhtaji, yang butuh. Alladhi ba'uda an ahlihi wa malihi. Musafir yang membutuhkan, yang jauh dari keluarga dan hartanya. Ini. Mengapa? Karena dia termasuk dari kalangan orang-orang yang butuhkan. Butuhkan pertolongan dan bantuan. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, ya, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ عَلِيمٌ, sesungguhnya Allah Ta'ala bihi, terhadap apa yang kalian lakukan, itu alimun, maha mengetahui. Di sini, di dalam ayat ini, pada akhir ayat, ya, fa innallaha bihi alim. Allah tidak menyebutkan di sini wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, enggak disebutkan jazanya. Bahwasanya fa innallaha sayujazikum atau yang semisal dengannya. Allah tidak menyebutkan bahwasanya Allah akan membalas amalan itu. Namun Allah hanya mengingatkan di sini dengan sifatnya, fa innallaha bihi alimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ini termasuk dari uslub min asalib Al-Quran. Bentuk dari sekian bentuk yang Allah pergunakan di dalam Al-Quran. Ya, tanpa menyebutkan jaza balasannya. Namun Allah menyebutkan sifat ataupun nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak. Ada dalam sekian banyak ayat. Ya. Seperti, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَتْهُ fa inna Allah syadidul iqab. Allah menyebutkan sifatnya di sini. Ya, ayat yang di atas itu, siapapun yang mengubah nikmat Allah setelah datang kepadanya, Allah itu amat dahsyat siksanya. Allah enggak menyebutkan balasan orang yang mengubah nikmatnya. Namun Allah ingatkan, Allah itu amat dahsyat siksanya. Orang yang berpikir, orang yang cerdas, orang yang berakal akan memahami Allah itu dahsyat. Berarti konsekuensinya Allah akan ya mengazab dia dengan sebab apa yang dia lakukan tadi. Demikian pula di sini, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian perbuat berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, ya, ahli tafsir menafsirkan bukan semata-mata menetapkan sifat alim, namun di sini juga menetapkan al-mujazah. Allah itu memberikan balasan orang yang beramal kebaikan. Ya, sebagaimana pula Allah ini membalas orang-orang yang beramal kejelekan dengan balasan yang setimpal. Kita lanjutkan. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Dituliskan bagi kalian kewajiban berperang dalam keadaan itu berat ataupun kalian benci. Lafaz kataba 'ala ataupun kutiba 'ala hadhihi ya, hadhihi lafzah min al-alfaz allati tadullu ala al-wujub. Hadhihi lafzah min al-alfaz allati tadullu ala al-wujub. Ya. Lafaz ini merupakan lafaz-lafaz merupakan bagian dari lafaz-lafaz yang menunjukkan hal itu wajib. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Ya. Kutiba alaikum al-qital. Dan seterusnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ya, kalian membenci sesuatu sementara itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu sementara itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Qala faradallahu alaikum, Allah memfardukan bagi kalian wahai kaum mukminin, ayyuhal mukminun, qitalul kuffar, memerangi orang kafir. Kewajiban ini terjadi setelah hijrahnya Nabi ke Al-Madinah. Karena kaum mukminin telah memiliki kekuatan. Qala wal qitalu makruhun lakum min jihati at-tab'i. Sementara peperangan itu perkara yang dibenci, perkara yang kalian benci dari sisi tabiat. Lima syaqqatihi wa kasrati mukhatirihi. Karena masyakoh, beban yang berat dan banyaknya mukhatir, bahaya, mara bahaya yang akan menimpanya, bisa mati, ya, bisa cacat, bisa terluka, dan semisalnya. Waqad takrahu syai'an, kadang kalian membenci sesuatu, wa huwa fi haqiqatihi khairun lakum, pada hakikatnya itu yang terbaik bagi kalian. Wa qad tuhibbuna syai'an, kadang pula kalian cinta sesuatu, lima fihi minar rahati, karena di situ terdapat rohah, santai, ya, awil lazzati, atau kelezatan al-ajilati, yang disegerakan, kelezatan duniawi. Wa huwa syarrul lakum, sementara itu adalah kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu ma huwa khairun lakum, Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kalian. wa antum la ta'lamuna dzalik, sementara kalian tidak mengetahui hal demikian. Fabadiru ilal jihadi fi sabilih, maka bersegeralah kalian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan ya bahwasanya Allah mewajibkan jihad fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan oleh tafsir di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu, hadza ijabun minallah ta'ala lil jihad 'alal muslimin. Ini merupakan bentuk kewajiban yang Allah tetapkan untuk berjihad bagi kaum muslimin. An yakuffu syarral a'da, untuk mencegah ya kejelekan musuh-musuh Allah. An hauzatil Islam, di wilayah kaum muslimin. Ya. Di zaman dahulu seperti tempat kita dulu ada zaman penjajahan, maka di situ wajib bagi kaum muslimin untuk membela agamanya, melepaskan negaranya dari ya penjajahan. Wajib Allah wajibkan berjihad. Yang pertama kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi telah berhijrah ke Al-Madinah. Wajibnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-jihad wajibun ala kulli ahad. Jihad itu wajib bagi setiap orang. Ghaza au qa'ada, dia berperang ataukah duduk. Fal qa'idu alaihi idza ustu'ina an yu'ina. Yang duduk, kalau dia diminta untuk membantu, maka dia harus membantu. Wa idza ustughitha, jika diminta istighatsah yakni pertolongannya, an yughitha, dia harus memberikan pertolongannya. Wa idza stunfira an yanfira, kalau diminta untuk berangkat, maka dia pun juga harus berangkat. Wa in lam yuhtaj ilaihi qa'dun, walaupun tidak dibutuhkan duduk di saat itu. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, hadis Nabi SAW, man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bi ghazwin mata maitatan jahiliyah. Siapapun yang mati dalam keadaan tidak berperang, walam yuhadith nafsahu, ingat hadis ini, kata Nabi SAW, man mata, siapapun yang mati, walam yaghzu, dan tidak pernah berperang, walam yuhadith nafsahu, dan tidak pernah membisikkan dalam hatinya untuk berperang. Bi ghazwin mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan wajibnya berjihad. Kata Imam Zuhri, al-jihad wajibun ala kulli ahad ghaza au qa'ada. Jihad itu wajib bagi setiap orang, baik dia berperang ataukah duduk. Wa il, di akhir kata beliau mengatakan, wa illam yuhtaj ilai qa'ada. Kalau memang dia enggak dibutuhkan, dia duduk. Minimal apa di situ? Minimal dia ya meniatkan dalam dirinya tatkala ada panggil jihad fi sabilillah, dia siap untuk mengorbankan jiwanya, hartanya, dan apa yang dia miliki. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talaba asy-syahada bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Siapapun yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, syaratnya dengan jujur. Dia minta dengan jujur agar dimatikan mati syahid membela agama Allah, Allah akan ya sampaikan dirinya ke derajat asyuhada walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Ya, minimal alal aqal, minimal bagi seorang muslim untuk meniatkan dirinya tatkala ada panggilan berjihad, dia siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak tahu. Allah lebih tahu mana yang mendatangkan maslahat bagi kalian, mana yang tidak. Ya. Dari sini pula kita mengerti bahwasanya syariat Islam tidaklah ada suatu perintah wajib ataupun mustahab itu pasti ada kemaslahatannya. Baik maslahat ya khalisah ataupun rajihah. Maslahat yang murni ataukah maslahat yang bersifat rajih. Demikian pula tidak ada suatu larangan, larangan bersifat haram ataukah makruh, melainkan padanya terdapat mafsadah khalisah ataupun rajihah. Terdapat mafsadah yang murni ataukah mafsadat yang bersifat dominan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui segala hal yang bermaslahat bagi kita. Baik permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.